الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwanu fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dari tafsir firman Allah taala dalam surah An-Naba. Kita masuk pada ayat yang ke-18. Qala Allah taala, "Inna yawmal fasli kana miqata." Sesungguhnya hari keputusan, hari kiamat, kana miqatah, adalah sudah ditentukan waktunya. Yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Hari di mana ditiupkan sangkakala ketika itu, dan seluruh manusia, jin, mereka pun datang dengan afwaj, dengan berbondong-bondong, dengan berkelompok-kelompok. Wa futihatis sama'u fakanat abwabah. Ya, wa futihatis sama, dan dibukalah ya langit, fakanat abwaba, dan ketika itu langit itu memiliki beberapa pintu. Demikian dalam qiraah Asim. Adapun dalam qiraah yang lain, qiraah Ibnu Katsir, dibaca dengan wa futihatis sama, wa futihatis sama, dan benar-benar langit itu benar-benar dibuka. Fakanat abwaba, dan ketika itu langit memiliki beberapa pintu. Wasiyaratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung ketika itu dikelilingkan, diseret, dijalankan bagaikan sarab, bagaikan fata morgana. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahannam kanat mirsada, memiliki yakni tempat-tempat mengintai, ya, litaghina ma'aba, untuk mengintai para tauhid, tempat kembali daripada tauhid. Labisina fiha ahqaba, yang mereka akan tinggal di dalam neraka ahqab. Ahqab yaitu beberapa tahun lamanya, atau kalau diterjemahkan sebagian oleh penerjemah ahqab, beberapa abad lamanya. Nanti kita akan membaca penafsiran, perbedaan penafsiran dari ahqab. La yadhuquna fiha barda wala syaraba, di mana mereka tidak akan merasakan ya kesejukan, dan tidak akan merasakan minuman yang menyegarkan. Illa hamima wa ghassaqa, kecuali mereka akan mendapatkan hamim, akan mendapatkan cairan-cairan yang panas, wa ghassaq, dan cairan-cairan yang berbau busuk, nanah ataupun yang sejenisnya, atau tetesan-tetesan minyak dari bangkai yang sudah beberapa hari. Jazaa'a wifaqa, di mana itu adalah balasan yang setimpal bagi mereka. Innahum kanu la yarjuna hisaba, dikarenakan mereka dulu tidak mengharapkan yaumul hisab, tidak yakin tentang hari perhitungan amal, wa kadzabu bi ayatina kadzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami kadzaba, dengan sebenar-benarnya kedustaan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan lughahnya orang Yaman. Ya, lughahnya orang Yaman, wa kadzabu bi ayatina kadzaba. Ini cirinya orang Yaman, kalau menggunakan kalimat kadzabu atau dengan wazan fa'alu kemudian ditekankan dengan kalimat kidzaba, masdarnya dengan kidzab fi'al, maka ini orang Yaman biasanya, dan ini lebih fasih, ya, lebih fasih dan maknanya lebih tinggi dibandingkan, ya, lughahnya alul Hijaz. Kalau orang alul Hijaz Makkah dan Madinah biasanya membacanya wa kadzabu, ya, ya, kadzaba, yukadzibu, takdzib, masdarnya takdzib. Maknanya sama, tetapi kidzaba ini benar-benar mereka mendustakan. Ya, ini orang Yaman. Dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang lebih fasih, ya, dengan lugah orang Yaman, di mana Yaman adalah aslul Arab, aslul Arab Hijaz, asal usul dari Arab Hijaz adalah dari sana. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Benar-benar mereka mendustakan ayat-ayat kami kidzaba, dengan sebenar-benarnya pendustaan. Ya. Maknanya sangat tinggi. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu kami tuliskan benar-benar dengan penulisan yang sangat cermat, sangat teliti. Fadzuku falan nazidakum illa 'adaba. Maka rasakanlah, kami tidak akan menambahkan atas kalian kecuali tambahan azab atas kalian. Berkata Imam Nukathir rahimahullahu ta'ala, yakulu ta'ala, mukhbiran an yaumil fasl. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengkhabarkan mengenai hari keputusan. Wahuwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Annahu mu'akkatun bi ajalin ma'dud. Bahwasanya hari kiamat itu sudah ada waktunya, dengan hitungan tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yuzadu alaih, tidak akan ditambahkan atasnya, wala yunqas min, dan tidak akan dikurang-kurangi oleh Allah. Wala ya'lamu waqtahu 'ala ta'yin illa Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mengetahui kapan pasti terjadinya, ya, kecuali hanya Allah semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Hud, وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. Tidaklah kami akhirkan hari kiamat kecuali untuk sebuah waktu yang sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا, yaitu hari ditiupkan sangkakala, فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا, di mana manusia akan datang dengan berkelompok-kelompok, berbondong-bondong. Qala Mujahid, ay zumara zumara, berkelompok-kelompok, berbondong-bondong, satu demi satu datang, satu kelompok dengan imam-imamnya, satu kelompok dengan imamnya, satu kelompok dengan pimpinannya, satu kelompok dengan tokoh idolanya. Ya, karena al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah, seseorang itu akan disertakan dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Qala Ibn Jarir at-Tabari, ya'ni ta'ti kullu ummatin ma'a rasuliha. Adapun yang ditafsirkan oleh Ibn Jarir at-Tabari, setiap umat akan datang bersama dengan rasulnya masing-masing. Ya. Akan datang bersama dengan utusan Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Fa qawlihi ta'ala, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Hari di mana kami seru seluruh manusia dengan imam-imam mereka, dengan pemimpin-pemimpin mereka, dan tentunya pemimpin yang pertama adalah rasulnya. Siapa yang mengikuti rasul akan diikutkan dengan rasul. Siapa yang mengikuti Firaun, ya, akan diikutkan dengan Firaun. Siapa yang mengikuti, ya, berhala-berhala, matahari, yang mereka sembah adalah matahari, maka mereka akan diikutkan dengan matahari. Yang menyembah rembulan, diikutkan dengan rembulan. Yang menyembah bintang akan diikutkan dengan bintang. Qala al-Bukhari, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, yawma yunfakhu fi s-suri fata'tuna afwaja, haddathana Muhammad qala haddathana Abu Muawiyah anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina nafkhataini arba'un, di antara dua tiupan sangkakala itu 40. Qalu arba'una yawman, para sahabat mengatakan apakah 40 hari? Qala abait, aku tidak menjawab. Qalu, para sahabat berkata lagi, arba'una syahra, apakah 40 bulan? Qala abait, aku tidak menjawab. Qalu, maka mereka berkata lagi, arba'una sanah, apakah 40 tahun? Qala abait, aku pun tidak menjawab. Qala thumma yanzilullahu minas sama ma'an fayanbutuna kama yanbutul baqal. Ya, berarti di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkan 40-nya itu 40 hari, apa 40 bulan, apa 40 tahun. Pokoknya jaraknya adalah 40. Setelah jarak 40 tersebut, Allah tiupkan, ya malaikat meniupkan sakakala, kemudian Allah menurunkan hujan dari langit. Fayanbutun kama yanbutul baqal. Maka kemudian manusia itu bangkit seperti ya apa namanya biji-biji yang disemai, maka biji tersebut ketika disiram akan tumbuh ya semakin besar semakin besar. Laisa minal insani syai illa yabli illa azaman wahidan wa huwa ajbud dhanab. Tidaklah seorang manusia pun kecuali usang sudah hancur semua tubuhnya, termasuk tulangnya hancur, kecuali satu tulang yang bernama ajbud dhanab. Ajbud dhanab. Wa minhu yurakkab al-khalqu yawm al-qiyamah. Dari ajbud dhanab tersebutlah akan disusun penciptaan pada hari kiamat. Ya, sengaja kita tidak terjemahkan ajbud dhanab, karena penerjemahan yang pas untuk ajbud dhanab belum kita temukan. Ada sebagian yang mengartikan tulang ekor, tapi kurang tepat juga. Sehingga memang terkadang kita tidak bisa menerjemahkan, hanya kita sebutkan istilahnya itu ajbud dhanab. Sebuah tulang yang sangat kecil sekali yang ada pada tubuh manusia, tulang itulah yang satu-satunya tidak ada, tidak akan usang. Sampai nanti hari kiamat akan disiram oleh air yang Allah turunkan, kemudian akan tumbuh bagaikan biji disiram, kemudian menjadi tumbuhan yang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Wa qala ta'ala wa futihatis sama'u fa kanat abwaba. Maka ketika itu dibukalah langit, dan langit ketika itu memiliki beberapa pintu. Ay turakan wa masalika linuzulil malaikah. Bahwasanya malaikat, bahwasanya langit tersebut memiliki jalan, memiliki jalur-jalur untuk malaikat itu turun. Wa suyiratil jibalu fa kanat saraba. Dan ketika itu gunung itu dihancurkan, diseret bagaikan fata morgana. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala dalam surah An-Naml, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab. Dan kau melihat gunung ketika itu, engkau sangka gunung itu diam, wa hiya tamurru marra as-sahab, tetapi rupanya gunung tersebut lewat atau berjalan seperti jalannya awan di atas langit. Wa qaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala dalam surah Al-Qari'ah, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Jadilah gunung ketika itu bagaikan kapas yang ditiup oleh angin. Wa qala hahuna, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pula, wa suyiratil jibal ya fa kanat saraba ay yukhayyalu ila an-nadhir annaha shay wa laysa bi shay. Ya. Saraba adalah dibuat pandangan seseorang yang melihat itu seolah-olah melihat sesuatu tetapi tidak melihat sesuatu. Ya. Sehingga diterjemahkan sarab biasanya adalah fata morgana, sesuatu yang sepertinya terlihat tapi rupanya tidak melihat apapun. Wa ba'da hadza tudhabu bil kulliyah fala 'ayna wala athara. Kemudian setelah itu hilanglah sama sekali gunung, sehingga tidak ada wujudnya dan tidak ada bekasnya sama sekali. Ketika gunung itu diputar-putarkan, ketika gunung itu dihancurkan bagaikan kapas yang ditiup oleh angin, maka fala aina wala athar, tidak ada bentuknya kayak apa, tidak ada bekasnya sama sekali. Berarti hancurnya begitu luar biasa hancur. Kama qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil jibal, seperti dalam surah Taha Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu mengenai gunung pada hari kiamat. Faqul, katakanlah kepada mereka, yansifuha rabbi nisfa, Allah akan hancurkan rata, tidak tersisa sama sekali. Wayadharuha qa'an sassafa, dan ketika itu bumi bagaikan hamparan, tidak ada gundukan dan tidak ada cekungan, rata semuanya. La tara fiha iwaja wala amta, engkau melihat, tidak akan melihat di dalamnya ada yang bengkok ataupun ada yang yaitu cekungan ataupun gundukan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan, hari di mana gunung itu dijalankan, dikelilingkan, dihancurkan, dan engkau akan melihat bumi ketika itu barizah, datar. Datar semuanya. Allahul musta'an. Inilah hari di mana Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu langit, ya, diseret gunung-gunung untuk dihancurkan, yaitu pada hari kiamat. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari kiamat tadi, Allah melanjutkan dengan apa yang setelah hari kiamat. Wa qauluhu ta'ala inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahannam kanat mirsad, ay mirsadatan mu'addah, yaitu tempat tinggi yang dipersiapkan untuk mengintai. Ya. Untuk mengintai. Untuk siapa? Littaghin, bagi para taghut. Siapa itu taghut? Hum al-muridda al-usah al-mukhalifun, yaitu para pembangkang, ya, para orang-orang yang berlaku berlebih-lebihan dan menyelisihi para rasul, ya, yaitu orang-orang yang menentang, membangkang dan menyelisihi rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'aba ay marja'an munqaliban nasira wa nuzula, yaitu neraka jahanam tadi yang memiliki tempat-tempat mengintai untuk mengintai para taghut, yaitu orang-orang yang membangkang, menentang dan menyelisihi perintah-perintah rasul, mereka benar-benar ma'ab, akan benar-benar neraka jahanam itu menjadi ma'abnya. Ma'ab ay marja'an, tempat kembalinya. Mungkaliban, tempat akhir hidupnya. Wa masiran, tempat, ya, dia akan terakhir bersemayamnya. Wa nuzula, dan tempat tinggal abadinya di dalamnya. Na'udzubillah min dalik. Intinya ma'ab adalah tempat kembali. Wa qala al-Hasan al-Basri wa Qatadah fi qalihi ta'ala inna jahannam kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahannam memiliki mirsad, memiliki tempat-tempat mengintai untuk para taghut. Berarti dari sini kalimat taghut itu umum. Perhatikan, ya. Karena kalimat sekarang biasanya kalimat taghut lebih diperkecil kemudian untuk digunakan oleh sebagian kelompok untuk mengkafirkan para penguasa. Ya. Padahal kalimat taghut di dalam Al-Qur'an maknanya umum sekali. Setiap orang yang membangkang, menentang, menyelisihi rasul, taghut. Orang yang melampaui batas, taghut. Ya. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana disebutkan di dalam Durar Ustaniyah fi Fatawa Nazdiyah, disebutkan di situ ketika beliau menyebutkan tughat, para taghut termasuk pelaku dosa-dosa besar, pelaku riba, tukang tipu, pencuri, itu termasuk taghut. Ya, sehingga dari sini mencakup baik yang kafir ataupun yang masih muslim, ketika dia menentang, menyelisihi dan membangkang dari aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik keluar dari Islam ataupun belum, itu adalah tahud. Karena makna tahud adalah secara asalnya adalah mujawazadul had, melampaui batas. Sudah dibatasi sampai di sini dia lampaui, berarti tahud. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, berkata Al Hasan wa Qatadah dalam menafsirkan inna jahannama kanat mirsada, ya'ni annahu la yadkhulu ahadun al-jannata hatta yajtaza bin-nar, yaitu tidak akan seorang pun masuk ke dalam surga sampai dia lewati dulu neraka jahannam. Tidaklah seorang masuk ke dalam surga kecuali pasti lewat dulu di atas neraka jahannam. Wa in kana ma'hu jawaz naja wa illa ihtabas. Kalau dia memiliki jawaz, ya memiliki ya sesuatu yang membuat dia melewati, yaitu amalan-amalan soleh dia yang membuat dia melewati sirat, yaitu jembatan sirat, ya, maka dia pun akan selamat. Kalau tidak, maka dia akan tertahan dan terjatuh ke dalam neraka jahannam. Itu jembatan sirat al-mustaqim. Ya. Jawaz biasa diartikan zaman sekarang itu apa? Apa? Visa apa-apa? Visa ya? Visa paspor? Paspor ya? Kurang lebih seperti itu. Adapun jawaz adalah sesuatu yang membuat dia bisa lolos. Ya. Kalau dia memiliki jawaz, memiliki pahala yang membuat dia lolos dalam menyeberangi jembatan as-sirat, maka dia selamat naja. Wa illa, kalau tidak, ihtabas, dia akan tertahan dan terjatuh ke dalam neraka jahannam. Wa qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Sufyan ats-Tsauri, 'alaiha thalathu qanatir. Di atas neraka jahanam tersebut ada tiga jembatan yang akan dilalui oleh setiap manusia. Sebelum masuk surga, dia akan melewati jembatan tersebut. Maka di antara mereka ada yamurru 'alaiha, ya, murra'at. Ada yang melewatinya seperti lewatnya kilatan petir, sekilat. Ada yang ya seperti kilatan mata, yaitu pejaman mata. Tiba-tiba sudah lewat. Ada yang seperti awan, ada yang seperti mengendarai kuda, ada yang seperti lari, ada yang seperti berjalan, bahkan ada yang ya nasallallahu salamah dia merangkak. Wa minha al-makhdush, dan di antara mereka ada yang merangkak separuh tangan dan separuhnya tercabik-cabik oleh kalali benar, oleh anjing-anjing dan hewan-hewan buas yang ada di dalam neraka jahannam. Ada yang dengan keadaan tercabik-cabik dia selamat, tapi ada juga sudah tercabik-cabik dia pun jatuh ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salama wal afiyah. Wa qawluhu ta'ala, dan firmanullahu ta'ala, labisina fiha ahqaba, di mana mereka orang-orang yang menentang, membangkang dan menyelisihi perintah-perintah Rasul, mereka akan berada di dalam neraka ahqab. Ahqab. Aima kisina fiha ahqab. Mereka akan tinggal di dalam neraka tersebut ahqab. Ahqab jamak dari huqab. Wahuwa al-muddah minaz zaman. Waktu yang panjang dari sebuah zaman. Waqad ikhtalafu fi miqdarih. Dan para ulama berbeda pendapat. Ahqab satu huqab. Satu huqab itu berapa? Sedangkan tadi beberapa huqab. Ahqab jamak dari huqab. Huqab satu. Satu saja diartikan berabad-abad. Kalau beberapa huqab berarti sangat banyak berabad-abad. Ya, kita terjemahnya agak susah. Faqala Ibnu Jarir At-Tabari, berkata Ibnu Jarir At-Tabari, an Ibni Humaid, an Mihran, an Sufyan Al-Thawri, an Ammar Ad-Dahni, عن سالم بن أبي جعد قال قال علي بن أبي طالب لهلال الهجري علي بن أبي طالب berkata kepada Hilal Al-Hajri, ما تجدون الحقب في كتاب الله المنزل, apa yang kalian dapati mengenai al-huqab dalam kitab-kitab Allah yang terdahulu dari Taurat dan Injil? Karena sekali lagi, kalau Taurat dan Injil itu belum dirubah-rubah, pasti akhbar, cerita-cerita di dalamnya itu pasti sama dengan Al-Quran. Mungkin terkadang di Al-Quran diperingkas, ya, atau bahkan di Al-Quran diperbanyak, di kitab sebelumnya diperingkas. Terkadang demikian. Tetapi kalau mereka kitabnya belum dirubah, pasti sama khobar-khobarnya, walaupun syariatnya berbeda. Maka Ali bin Abi Thalib bertanya, ya, kepada seorang mantan ahlul kitab yang sudah masuk Islam. Maka dia mengatakan, najiduhu thamanina sanah. Aku dapati hukab, satu hukab itu 80 tahun. Sedangkan satu harinya dalam hari kiamat itu di neraka itu berapa? 50 ribu tahun. Khamsina alfasana. Satu harinya 50 ribu tahun. Coba kalau satu hukab saja 80 tahun, tinggal dikali saja. Na'udzubillah min dzalik. Kullu sana 12 syahra. Setiap satu tahun itu 12 bulan. Kullu syahrin 30 yawman. Setiap bulan ada 30 hari. Kullu yawmin 1000 sanah. Setiap satu hari itu 1000 tahun. Ya, karena memang di Al-Qur'annya disebut, ya, kadang miqdaru 50 1000 sanah, terkadang 1000 sanah, 1000 tahun. Ya. Yang artinya ikhwana fi dinillah azakumullah, minimalnya 1000 tahun kalau dikalikan. Wa hakadha ruya 'an Abi Hurairah. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Amr bin Maimun, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Rabi' bin Anas wa Dhahhak. Mereka berpendapat bahwasanya satu huqab itu 80 tahun, yang satu harinya 1000 tahun. Sedangkan labisina fiha ahqaba, para tughat, para tauhid, yaitu orang-orang yang menentang, melawan, membangkang dari Rasul, baik yang kafir ataupun yang muslim, akan masuk di dalam neraka jahannam ahqab beberapa tahun lamanya. Kalau satu huqab 80 tahun, berarti na'am, beberapa abad lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Anil Hasan was-Sudi aidan 70 sanah. Adapun kata Al-Hasan Al-Basri dan Al-As-Sudi, beliau mengatakan satu huqab 70 sanah, 70 tahun. An Abdullah bin Amr, adapun dari riwayat Abdullah bin Amr, riwayat yang lain, al-huqab 40 sana. Dia menganggap 40 tahun. Kullu yawmin minha ka'alfi sannah mimma ta'uddun. Setiap satu harinya, itu seperti 1000 tahun yang kalian hitung. 1000 tahun yang mereka hitung. Rahuma ibn Abi Hatim. Demikian diriwayatkan oleh Al-Imam ibn Abi Hatim dalam tafsirnya. Tetapi, perlu kita fahami, ikhwan fillah azakumullah, orang-orang Yahudi, ketika mereka mengetahui bahwasanya satu hari di neraka itu 1000 tahun, mereka justru bukan takut, malah meranggap remeh. Waqalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan, kami tidak akan tersentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Karena satu harinya itu 1000 tahun. Berarti dibalik. Berarti 1000 tahunnya di dunia, itu satu harinya di neraka. Berarti cuma satu hari saja atau dua hari saja. Dibalik. Seharusnya kalau dia takut kepada Allah, bahwasanya satu harinya di neraka itu lamanya seperti 1000 tahun di dunia. Seharusnya dia takut, malah dia dibalik. Ya. Allahul musta'an. Itulah orang-orang Yahudi. Jangan sampai kita seperti mereka. Tahu ilmu justru membolak-balikan ilmu tadi. Tidak takut kepada Allah. Wa qala Bushair bin Ka'ab, dzikra li anna al-haqab al-wahid 300 sanah. Adapun yang dikatakan oleh Bushair bin Ka'ab, disebutkan kepadaku bahwasanya satu huqab itu adalah 300 sanah, 300 tahun. Kullu sanatin 12 syahra, satu tahun 12 bulan. Kullu sanatin 360 yawman, satu tahun ada 360 hari. Kullu yawmin minha ka 1000 sanah, dan satu harinya seperti 1000 tahun. Allahul musta'an. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Ya. Jadi memang berbeda-beda pendapatnya. Minimalnya tadi berapa? 40 tahun yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Yang paling sedikit tadi dikatakan satu huqab 40 tahun. Padahal satu harinya 1000 tahun. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, dzukira an Amr ibn Ali ibn Abi Bakr al-Asfidi, haddatsana Marwan ibn Muawiyah al-Fazzari an Ja'far ibn Zubair an al-Qasim an Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi ta'ala labithina fiha ahqaba. Disebutkan sebuah riwayat oleh Ibnu Abi Hatim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika menafsirkan labithina fiha ahqaba, tetapi ini sekali lagi sanadnya dhaif. Tapi kita sampaikan untuk menyampaikan bahwasanya ada yang berpendapat dengan pendapat hadis dhaif ini, begitu ya. Ada yang menafsirkan ayat tadi dengan hadis dhaif ini. Labithina fiha ahqaba qala fal huqab syahrun. Ya. Satu hukab, satu bulan. Tapi sekali lagi hadis ini dhaif ya. Asyahr 30 yawman, satu bulan 30 hari. As-sana 12 syahra, satu tahun 12 bulan. Was-sana 360 yawman, satu tahun ada 360 hari. Kullu yawmin minha 1000 sana mimma ta'uddun. Setiap satu hari nilainya 1000 tahun. Wal hukab 30,000 sana. Maka satu hukab saja, kalau dihitung seperti hitungan hadis yang dhaif ini, satu hukab berarti nilai seperti tahun di tahun dunia adalah 30,000 sanah, 30 juta hari, 30 juta tahun. 30 juta tahun. Kalau hukabnya satu bulan. Kalau hukabnya satu bulan, maka berarti kalau dinilaikan di dunia, satu hukab itu 30 juta tahun. Allahul Musta'an. Walaupun hadis ini hadis mungkar jiddan, dalam rawinya terdapat Ja'far ibn Zubair ya, dan dia matrukul hadis, ditinggalkan hadisnya. Artinya periwayatan secara marfu dengan lafaz seperti ini itu dhaif. Tetapi penafsiran ulama salaf bahwasanya hukab tadi ada yang mengatakan 10 tahun ya, ada yang mengatakan berapa tadi 70 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun, itu sahih dari ulama salaf. Wa qala al-Bazzar hadatsana Muhammad Mirdas qala hadatsana Sulaiman ibn Muslim Abu al-Ma'ali qala sa'altu Sulaiman al-Taymi. Sulaiman ibn Muslim Abu al-Ma'ali bertanya kepada Sulaiman al-Taymi, hal yakhruju minan nir ahad? Ya, ini pertanyaan seorang ya atba'u tabi'in kepada tabi'in, Sulaiman al-Taymi. Sulaiman ibn Muslim bertanya kepada Sulaiman al-Taymi, apakah ada seorang yang bisa keluar dari neraka? Qala hadatsani Nafi'. Maka kemudian Sulaiman al-Taymi mengatakan, telah menceritakan kepada Nafi', an Ibn Umar, dari Ibn Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, wallahi la yakhruju minan nar ahadun hatta yamkutha fiha ahqab. Demi Allah, tidaklah seseorang masuk ke dalam neraka dan tidak akan keluar darinya kecuali bertempat tinggal di dalam neraka beberapa ahqab. Qala wal haqab bid wa 80 sana. Satu hukab itu 80 sekian tahun. Kullu sana 360. Setiap satu tahun 360 hari. Mimma ta'udun, dari yang kalian ya hitung. Tetapi hadis ini pula ya dhaif, karena Sulaiman ibnu Muslim ini masyhur dia seorang yang dhaif. Kenapa kita bacakan hadis dhaif? Supaya tahu dengan lafaz penafsiran seperti itu, dengan lafaz dari hadis itu dhaif, tetapi penafsirannya adalah diambil dari ulama salaf, bahkan dari sahabat ya, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, kemudian Abdullah bin Amr Ibn al-As, sehingga cukup dengan penafsiran itu bahwasanya sungguh luar biasa, setidaknya minimal dari ulama salaf tadi menafsirkan berapa satu hukab 40 tahun. Kalau hadis dhaif tadi satu bulan. Tapi satu bulannya dihitung saja, kalau sesuai dengan hitungan tadi, satu hukab, kalau satu bulan, itu sudah 30 juta tahun di dunia. As'alullah salamah wal'afiyah. Qala as-Sudi, berkata as-Sudi, labithina fiha ahqaba sab'ami ahuqab. Ahqab yang dimaksud dalam ayat ini, itu sab'ami ahuqab. Yaitu ada 700 hukab. Ada 700 hukab. Kullu hukabin 70 sana. Setiap satu hukab 70 tahun. Kullu sanatin 360 yawman. Setiap satu tahun ada 360 hari. kullu yawmin ka alfis sanah mimma ta'udun, setiap satu hari itu setara dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Waqad qala Muqatil bin Nuhayyan, dan berkata Muqatil bin Nuhayyan, inna hadhihi al-ayah, sesungguhnya ayat ini mansukh, terhapuskan dengan firman Allah Ta'ala, fadhuku falan nazidakum illa adaba, maka rasakanlah, aku tidak akan tambahkan bagi kalian kecuali azab. Ya, tetapi sebagian ulama mengatakan ini bagi orang kafir. Ya, jadi ayat tadi kalau labisina fiha ahqaba, beberapa abad, beberapa ribu tahun kemudian mafhumnya akan keluar, maka dihapus mafhum tersebut dengan firman Allah Ta'ala, ya, fadhuku falan nazidakum illa adaba, maka rasakanlah wahai orang-orang kafir, kami tidak akan menambahkan atas kalian kecuali azab, azab, azab dan azab. Begitu. Azab, azab, azab dan azab. Tidak akan keluar di dalamnya. Wa qala Khalid bin Mi'dan, hadhihi al-ayah wa qawluhu ta'ala illa ma syaa rabbuk. Adapun dikatakan oleh Khalid bin Mi'dan, ayat ini labisina fiha ahqaba, kemudian ayat dalam surat Hud ayat 107, illa ma syaa rabbu, kecuali sekehendak Rabbmu, fi ahli tauhid, ini adalah ahlu tauhid yang masuk neraka karena kemaksiatannya. Ahli tauhid yang masuk neraka karena kemaksiatannya. Berarti ayat ini umum, baik terhadap orang kafir atau orang muslim. Ya. Dan dari sini pula umum juga kalimat tauhid tadi, litaghina ma'aba. Para tauhid. Ya. Rupanya ada orang yang masih bertauhid tetapi dia teranggap termasuk daripada orang-orang yang tughat karena kemaksiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya seorang yang bertauhid pun tidak selamat dari ancaman ini. Apalagi orang-orang yang berbuat kesyirikan, yang kafir. Maka fadhuku falan nazidakum illa adzab. Maka rasakanlah, tidak akan kami tambahkan bagi kalian kecuali tambahan azab. Setiap hari bertambah di neraka, setiap bertambah juga azabnya. Rahu Ibnu Jarir, kemudian diriwayatkan pula Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan wa yuhtamalu an yakuna qawluhu ta'ala labithina fiha ahqaba muta'alliqan biqawlihi ta'ala la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Bisa dimungkinkan daripada ayat labithina fiha ahqaba, mereka akan bertempat tinggal di neraka beberapa abad, ribu, jutaan tahun lamanya. Ini terkait dengan la yadhuquna fiha bardaw wala syaraba, yaitu mereka tidak akan merasakan kesejukan dan tidak akan merasakan minuman yang lezat di dalam neraka. Thumma yuhdithullahu lahum ba'da dhalik azaban min syaklin akhar wa na'in akhar, kemudian Allah akan perbaharui lagi azab yang berbeda dengan jenis yang berbeda. Jadi ada yang menafsirkan orang yang di dalam neraka beberapa abad lamanya, dia akan merasakan panas dan akan tidak akan merasakan minuman yang segar. Ya, minumannya adalah hamim, ya, cairan-cairan yang panas, wa ghassaq, cairan-cairan yang busuk. Itu makanan dan minumannya. Baru setelah itu selesai, Allah Subhanahu wa taala berikan azab yang berbeda lagi dengan macam yang berbeda lagi bagi orang-orang kafir. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan wasahi annaha lan qidha'a laha. Kemudian Al-Imam Al-Jarir mengatakan dan yang sahih bagi orang kafir tidak ada selesainya neraka jahanam itu. Tidak ada fana-nya. Abadan selama-lamanya. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita kufur setelah iman. Jangan sampai kita terjangkiti penyakit munafik karena tidaklah seorang yang dulunya beriman kemudian menjadi kafir kecuali satu jalur, jalur nifaq, jalur kemunafikan. Dan kita sudah tahu ciri-ciri kemunafikan, idza hadatsa kadzab, kalau berucap dia dusta, ya. Wa idza tumina khana, apabila dia dikasih amanat dia berkhianat. Wa idza khasama fajara, kalau dia berselisih dialah yang curang, ya. Maka hati-hatilah. Ciri orang yang beriman itu takut akan terjangkiti penyakit nifak. Dan tidaklah seorang yang beriman jatuh kepada kemurtadan, kekafiran, kecuali diawali, dibumbui oleh kemunafikan-kemunafikan terlebih dahulu. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rupanya sesuai dengan penafsiran ulama salaf tadi, Khalid bin Mi'dan, ahlu tauhid pun tidak akan selamat kalau dia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika ahlu tauhid dia masih dimungkinkan mendapatkan labifina fiha ahqaba, bisa merasakan azab beberapa abad lamanya di neraka, lalu bagaimana orang-orang kafir? Tetapi tetap kita jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhli kumandangkan adzan terlebih dahulu. وقد قال قبل ذلك الإمام الجرير الطبري berkata sebelum meriwayatkan atau sebelum mengatakan bahwasanya yang sahih ya ahqab itu tidak ada batasnya bagi orang kafir, beliau membawakan riwayat haddatsani Muhammad ibn Abdul Rahim al-Barqi qala haddatsana Amr ibn Abi Salamah an Zuhair an Salim sami'tu al-Hasan يسأل عن قوله تعالى لابسين يسأل نعم يسأل عن قوله تعالى لابسين فيها أحقابا. Aku mendengar ya, diriwayatkan dari Salim. Aku mendengar Al Hasan يسأل عن قوله تعالى لابسين فيها أحقابا, ditanya mengenai لابسين فيها أحقابا. Kalau belum mengatakan amal ahqab فليس لها عدة إلى الخلود في النار. Ahqab tidak ada masanya, tidak ada hitungannya kecuali kekal di dalam neraka. Walakin dzakaru annal huqab, hanya saja disebutkan oleh para ulama bahwasanya huqab sab'una sanah, 70 tahun. Kullu yawmin minha ka alfi sanah mimma ta'uddun. Setiap satu harinya 1000 tahun dari yang kalian hitung. Ini dari perkataan Al-Hasan Al-Basri. Wa qala Sa'id qalaqat an Qatadah qala Allah Ta'ala labisina fiha ahqaba. Qatadah menafsirkan huwa ma lan qita'a lahu wa kullama madha huqabun jaa huqabun ba'dah, yaitu sebuah masa yang tidak ada terputusnya, setiap lewat satu huqab ya maka datang huqab yang berikutnya. Wa dzukira lana, dan disebutkan kepada kita al huqab samanuna sana, 80 tahun. Qala Rabi' ibn Anas, berkata Rabi' ibn Anas, labisina fiha ahqaba la ya, la la ya'lamu iddat hadhihi al-ahqab illa Allah, tidak ada yang mengetahui hakikat daripada ahqab ini kecuali Allah. Wa dhukira lana, walaupun disebutkan kepada kita al-huqab, satu huqab itu samanuna sana, 80 tahun, wa sana 360 yawman, satu tahunnya 360 hari, kullu yawmin ka alfis sanah mimma ta'udun, satu harinya seperti 1000 tahun dari yang kalian hitung. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir al-Tabari dalam tafsirnya. Ya, yang intinya ikhwan fi din azakumullah labisina fiha ahqaba, kalau itu bagi orang-orang kafir maka tidak ada ujungnya, terus bertambah, satu huqab selesai bertambah huqab berikutnya dengan macam dan bentuk azab yang berbeda dan bertambah begitu. Kalau terkait ahlu tauhid ya, yang masih muslim yang disifati dengan litahin, maka ada masa ya, ada masa hitungannya sampai ya setimpal hukuman tersebut dengan dosa yang dia lakukan. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa qawluhu ta'ala la yadhuquna fiha barda wa la syaraba. Kemudian firman Allah Ta'ala la yadhuquna fiha barda wa la syaraba, mereka tidak akan merasakan bard, kesejukan, wa la syarab, dan tidak pula merasakan minuman yang menyegarkan. Ai la yajiduna fi jahannam bardan liqulubihim wala syaraban thiban yaghtaduna bih. Ya. La yajiduna fi jahannam, mereka tidak akan mendapati di dalam neraka jahannam bardan liqulubihim, kesejukan bagi hati mereka, tidak akan mereka dapati. Wala syaraban thayyiban yataghadduna bihi, dan tidak pula mereka akan mendapatkan minuman yang segar, yang enak sehingga mereka bisa mengkonsumsinya di dalamnya. Oleh karena itu, walihada qala ta'ala, Allah berfirman, illa hamiman wa khassaqa. Yang mereka dapatkan, tidaklah mereka dapatkan kecuali hamim, ya, minuman yang panas, wa khassaq, ya, cairan yang panas, dan khassaq, cairan yang busuk baunya. Qala Abu Aliyah, berkata Abu Aliyah dari kalangan tabi'in, istazna minal barad al-hamima wa minal syarab al-ghassaq. Allah perkecualikan, ya, dari al-barad adalah al-hamim, yaitu cairan yang panas. Wa minal syarab, dan dari minuman adalah al-ghassaq. Al-ghassaq adalah cairan yang busuk. Kada qala Rabi' ibn Anas, demikian dikatakan oleh Rabi' ibn Anas. Fa'amal hamim, kemudian Ibnu Katsir mengatakan, adapun al-hamim, fahuwal har alladhi qanintaha harruhu wa hamruhu. Hamim adalah sesuatu cairan yang sangat panas, yang panasnya berada di puncak panasnya, dan berada di puncak sengatannya, begitu luar biasa. Jadi panas yang berada di puncak panasnya. Jika air dunia, ya, itu dipanaskan mendidih itu paling 100 derajat. Tapi ya air di dalam jahannam itu dipanaskan dengan api yang berkali-kali lipat dibandingkan api dunia. Wal ghassaq huwa mastama'a min sadidi ahli an-nar wa 'irkihim wa dumu'ihim wa juruhihim. Adapun ghassaq adalah cairan yang dikumpulkan menjadi satu, ya, dari keringatnya penduduk neraka jahanam, dari nanah-nanahnya penduduk neraka jahanam, dan luka-luka yang sudah busuk dari penduduk neraka jahanam, maka dikumpulkan jadi satu, ya, untuk diminum oleh penduduk neraka jahanam. Maka sangat busuk, luar biasa. Bangkai kalau sudah 3 hari akan menetes cairan. Nah, itu secara bahasa itulah ghassaq. Tetesan-tetesan apa minyak dari bangkai. Na'udzubillah min dzalik. Fa huwa barid la yustata' min burdih wa la yuwajihu min natnih. Dan ghassaq ini dingin rasanya. Bau dingin, sudah baunya luar biasa. Dan dingin, la yustata' min burdi. Tidak ada seorang makhluk pun yang mampu menahan dinginnya. Wala yuwajihu min natni, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk menahan busuknya. Jadi yang namanya neraka jahanam ada azab, siksaan dengan panas yang begitu panas. Itu adalah hamim, cairan yang sangat panas luar biasa. Kemudian ada azab, ada siksa dari sesuatu yang dingin. Itu ghassaq. Cairan yang sangat busuk dan sangat dingin. Setelah dia minum yang panas, kemudian dia minum sesuatu yang busuk dan yang sangat dingin. Kayak apa itu? Ya, kaca saja kalau habis dikasih air panas, dikasih es, pecah ini kacanya. Maka ikhwana fiddin azakumullah, maka azab yang sangat berada di puncak sangat luar biasa. Diberi siksa dengan siksa yang sangat panas, kemudian diberi yakni sesuatu siksaan yang dingin dan sangat berbau dari azab neraka jahannam. Ya. Sehingga ikhwana fiddin azakumullah, ya, ketika kita mendengar perkara-perkara yang demikian ini, hendaknya banyak-banyak kita berlindung dari azab neraka jahanam. Jangan menjadi kita seorang yang sombong, yang mengatakan, ya, apa, wala, apa namanya, yang gak apa-apa jika engkau berkehendak, yang penting kau ridho ya Allah, masukkanlah aku Yang penting kau ridho, masukkanlah aku ke dalam neraka. Kan orang sufi kadang begitu. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Na'udzubillah min dzalik. Tam, kalau ridho secara ya dari sisi masyiah, masyiah itu ada Allah Subhanahu wa taala secara syar'iyyah dan secara qadhaiyyah, secara kauniyah. Kalau Allah berkehendak dia masuk neraka, masuk saja. Kehendak Allah, tidaklah seorang masuk neraka kecuali kehendak Allah. Ya, maka jangan ikhwan fi dinazakumullah kita sok suhud, justru kita harus takut dari ancaman-ancaman Allah, dari azab-azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kita mengingat perkara ini. Ya, karena sangat luar biasa azab-azab kalau kita kumpulkan dari tafsir ini saja itu begitu luar biasa, banyak sekali. Mungkin selama kita membaca tafsir ini sampai surah An-Naba ini, ya, juz amma itu dipenuhi dengan peringatan-peringatan terhadap neraka jahannam. Seputar itu diingatkan terus tentang neraka jahannam. Karena kita akan wariduha, kita akan melewatinya. Wa minkum illa wariduha. Tidaklah seorang di antara kalian kecuali akan melewatinya. Ada yang melewatinya secepat kilat, sekedip mata. Ada yang seperti berpacunya kuda, seperti berlari, berjalan, merangkak. Ada yang selamat dan ada yang terjatuh. Dan kalaulah selamat pun masih ada ujian satu lagi. Setelah selamat dari siratal mustaqim, ada satu ujian lagi. Yaitu pengadilan yang berikutnya, pengadilan kezaliman. Ya. Kalau yang pertama sebelum sirat, itu pengadilan amal soleh. Akan ditimbang amal solehnya sama amal keburukannya. Sudah selamat dia. Kemudian melewati sirat. Setelah sirat dia akan diuji lagi. Dengan kezolimannya. Sebelum masuk surga sudah dia melihat surga ingin masuk. Tiba-tiba dihadang oleh mazlum. Oleh orang yang dia zolimi dulu. Sebentar dulu. Kamu dulu mencuri hartaku. Kamu dulu pernah menumpahkan darahku atau pernah menghancurkan kehormatanku. Aku tuntut hari ini. Maka orang-orang yang ketuntut seperti ini adalah al-muflis. Yang riwayat ini muflis diucapkan oleh Rasulullah. Dan subhanallah di umat-umat terdahulu pun sudah dikisahkan. Yaitu kisah atadruna mal muflis. Kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Yaitu orang-orang yang datang dengan pahala sholat, pahala ini, pahala itu. Tetapi dalam keadaan demikian, dia telah zalama, telah mendzalimi orang lain. Dalam bentuk tiga tadi, akhadha mala hadza, telah mengambil hartanya orang lain, ya, mengambil kehormatan, menjatuhkan kehormatan orang lain, menumpahkan darah orang lain, itu akan dituntut. Ya, sampai dia bayar dengan kebaikannya, dengan pahalanya. Habis pahalanya, ya, maka dosanya orang yang didolimi akan ditimpakan kepada dia. Maka sudah lihat surga, mau masuk surga, tiba-tiba hangus pahalanya dan masuk ke dalam neraka. Ini siksaan lebih dahsyat dibanding orang yang belum melihat surga. Sudah melihat pintu surga di depan mata, tinggal masuk saja. Gak bisa masuk, malah masuknya neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Dari apa? Dari mazalim, iyyakum adz-dzulm, kata Rasulullah. Fa'ina dhulma dhulumat yawmal qiyamah. Hati-hati kalian terhadap kedzaliman. Karena kedzaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya, maka hati-hati kita terhadap tiga ini. Harta, kehormatan, dan darah. Hati-hati. Ini pesan Rasulullah saat haji wada', haji perpisahan. Setelah Islam sempurna, beliau ingatkan tiga hal ini. Ya, fa'inna dima'akum wa'aradakum wa'amwalakum haraman. Ya, qahrami yaumikum hadza fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza. Sesungguhnya harta kalian, kehormatan kalian dan darah kalian itu haram. Seperti haramnya hari ini, bulan ini, hari Idul Adha. Bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini yang paling haram yaitu Mekah. Nilainya sama. Sehingga sangat mahal ini. Harta orang lain, kehormatan orang lain, dan darah orang lain. Sangat mahal. Maka hati-hati kita. Itu yang akan kita mendzalimi pada tiga hal itu. Akan bangkrut. Ta'udzubillah min dzalik. Jangan sampai. Dan terakhir, ikhwan fillah, Ada pesan yang sering juga kita sampaikan, yaitu terkait na'am ta'awun untuk rumah utara yang baru saja dibeli oleh masjid, alhamdulillah. Ya. Yang Jumat kemarin ana khutbah materinya itu mungkin ya. Ketika Jumat ana menyampaikan keutamaan untuk kita membangun masjid, menjaga masjid dan memfasilitasi, memberikan apapun dari kebutuhan-kebutuhan masjid. Maka subhanallah ya, dari satu nilai, disebutkan ini nilainya, Pak. Disebutkan nilainya? Disebutkan? Sebutkan. Nah, jadi rumah ini di utaranya lagi, ya, yang baru dipelur itu dibeli dengan harga 1 miliar. Baru dibayar 300 juta, kurangnya 700 juta. Monggo yang punya uang 700 juta tolong dibayarkan, ya. Monggo, barangkali kita enggak tahu ya. Barangkali, subhanallah. Dan sebagaimana hadis kemarin sudah kita sampaikan, riwayat Al-Bazzar dari Jabir bin Abdullah, ya, man harab hafara bi'ran fayashrabu minhu thair awil insan awil jan ila ajarahullahu yaumal qiyamah, tidaklah seorang menggali sumur kemudian diminum oleh jin, oleh burung, oleh manusia kecuali pahalanya mengalir. Wa man banal masjida ya mahmasa qitatin banallahu lahu baitan fil jannah, barang siapa yang ikut andil dalam membangun masjid atau fasilitas masjid, walaupun mahmasa qitat, walaupun seukuran burung yang paling kecil. Qitat itu qitat ya, bukan qitat, kalau qitat itu kucing, qitat ya, qitah gitu. Itu ukuran burung yang paling kecil. Mungkin burung apa tuh? Emprit atau burung apa ya? Kalau segini kebesaran. Berarti seberapa? Segini. Walaupun kita ikut bangun, meletakkan batu segini untuk masjid, terbangun, maka pahalanya Allah akan bangunkan satu istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita mampunya 100 juta, ya 100 juta. Iya kan, kalau mampunya 100 juta, 100 juta. Barangkali, subhanallah. Ya. Kalau 100 jutaan ya 7 orang selesai sudah. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya berikan tempat yang lebar lagi. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Masjid An-Nur ini bisa lebih lebar lagi, lebih luas lagi dan jamaahnya lebih banyak lagi. Sehingga orang yang berwakaf ini ya pahalanya akan semakin banyak ya dan mengalir ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga masjid kita ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.